Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فنعوذ بالله من البدع ومن الضلالات ومن النار. أما بعد، أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله، الحمد لله وشكر لله atas segala nikmat yang Allah telah karuniakan kepada kita, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran: وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Tidak ada nikmat sekecil apapun itu yang kalian rasakan kecuali berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala pun mengatakan: وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Jika kalian hendak menghitung nikmat yang Allah karuniakan kepada kalian, maka sungguh kalian tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Banyak sekali ya hibati fillah rahimani wa rahimakumullah nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Di antara nikmat tersebut ada yang kita rasakan dan kita ketahui. Ada yang kita rasakan namun kita tidak mengetahuinya. Banyak sekali nikmat itu. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jika kalian hendak menghitung nikmat yang aku karuniakan kepada kalian, kalian tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Banyak di antara nikmat Allah yang kita rasakan namun kita tidak mengetahuinya. Contohnya, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, apa yang ada di dalam tubuh kita. Kita merasakan nikmat tersebut, segala kemudahan yang Allah karuniakan kepada kita, kemampuan kita untuk makan, afwan, kemampuan kita untuk mengeluarkan, dan lain sebagainya. Kita dapat merasakan hal tersebut, tapi kita tidak tahu secara terperinci seperti apa nikmat itu. Sehingga kadangkala, karena kita tidak melihat langsung nikmat tersebut, kita sering lupa untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ataupun kadangkala sesuatu yang nampak pada hakikatnya, namun karena kita menganggap hal tersebut sebagai hal yang biasa, sering kita lupa untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya saja, nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika memberikan rizki kepada kita berupa alas kaki. Ini nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dapat menggunakan alas kaki. Kadangkala nikmat ini lupa untuk kita syukuri. Baru terasa kapan nikmatnya alas kaki? Ketika kaki kita berada di atas aspal yang sangat panas. Jika antum sekalian merasakan misalkan pelaksanaan umroh ketika di musim panas, kemudian sendal hilang, kemudian harus keluar dari area Masjidil Haram atau Masjid Nabawi dalam keadaan telanjang kaki, biasanya di sanalah kaum muslimin baru merasakan nikmatnya alas kaki. Nikmat yang mungkin kita anggap sederhana, tapi jarang untuk kita bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut. Saya hanya ingin mengingatkan kepada diri saya sendiri dan kita semua bahwa banyak sekali nikmat Allah tersebut. Jangan sampai kita lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nikmat menuntut ilmu seperti ini. Nikmat yang sangat besar yang hanya dirasakan oleh segelintir kaum muslimin. Tidak dirasakan oleh mayoritas di antara mereka. Banyak yang terlalu sibuk dengan dunia, lupa untuk menuntut ilmu agama. Maka ketika antum berada di tempat ini, dapat duduk di majelis ilmu setelah melaksanakan sholat berjamaah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi jika kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan cabut nikmat ini. Hati-hati. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepadaku, aku akan tambahkan nikmat kepada kalian. Jika kalian kufur terhadap nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Jadi ketika diberikan fasilitas berupa masjid yang masya Allah, masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak di antara kaum muslimin yang harus menempuh jarak puluhan kilometer, ratusan kilometer agar dapat mendengarkan taklim pekanan misalkan. Antum diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tetangga dari Masjid Ahlus Sunnah yang di dalamnya diisi taklim setiap hari, bahkan bukan hanya satu hari satu kali, tapi satu hari bisa beberapa kali. Ketika antum tidak mensyukuri nikmat ini, hati-hati. Bisa jadi nikmat tersebut dicabut dari diri antum. Jalannya bisa beda-beda, tapi hati-hati. Syukurilah nikmat tersebut. Dan seperti yang kita bahas pada pertemuan yang pertama tadi, rasa syukur itu pengaplikasiannya tidak hanya di lisan. Berbeda dengan alhamdulillah. Rasa syukur itu harus juga di hati. Dan harus juga dari amal perbuatan. Tidak hanya di lisan saja. Mengatakan di lisan bersyukur, tapi tidak pernah menghadiri majelis ilmu yang ada di masjid ini, ini tidak dikatakan dia memiliki rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga aspek tersebut harus saling berkaitan. Taib ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab. Ada yang hafal nama kitabnya? Ditutup semua. Yang tidak mencontek, apa nama kitab yang kita bahas? Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah. Ada yang siap ditanya? Silakan angkat tangan. Panitia dulu. Siapa saja ya? Penulis kitab ini siapa? Syekh bin Baz. Nama beliau siapa? Abdul Aziz bin Abdullah ibn Baz. Taib. Tanya semua apa cukup? Cukup ya, kita lanjut saja. Taib. Kita masuk ke pembelajaran yang kedua ya. Pembelajaran yang kedua, Ad-Darsu Tsani Arkanul Islam. Pelajaran kedua yaitu rukun-rukun Islam. Bayanu arkanil Islam al-khamsah wa awwaluha wa a'zamuha syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah bi syarhi ma'aniha ma'a bayani syuruti la ilaha illallah wa ma'naha la ilaha nafiyan jami'u ma yu'badu min dunillah illallah muthbitan al-ibadatu lillahi wahdah la syarika lah. Wa amma syurut la ilaha illallah fahiya al-ilmu al-munafi lil jahl wal yaqinu al-munafi lil syak wal ikhlasu al-munafi lil syirk was-sidqu al-munafi lil kadhib wal mahabbatu al-munafiyah lil bughdhi wal inqiyadu al-munafi lil syirki wal qubulu al-munafi lirraddi wal-kufru bima yu'badu min dunillah. Waqad jumi'at fil baytain al-atayin ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wa inqiyadin wal qubul laha wa zid thaminuha al kufran minka bima siwa al ilahu min al asya'i qad allaha ma'a bayani shahadatu anna muhammadan rasulullah wa muqtadaha tasdiquhu fima akhbar wa ta'atuhu fima amar واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرعه الله ورسوله ثم يبين للطالب بقية أركان الإسلام الخمسة وهي الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Syekh di sini menyebutkan pembelajaran yang kedua tentang rukun-rukun Islam. Beliau mengatakan bayanu arkanil Islam al-khamsah. Menjelaskan atau penjelasan tentang rukun Islam yang lima. Wa awwaluha wa a'zamuha, dan yang pertama dan yang merupakan yang paling agung dari rukun-rukun Islam tersebut adalah kalimat syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah bi syarhi ma'aniha, dengan penjelasan makna yang terkandung di dalamnya. Ma'a bayani syuruti la ilaha illallah, dengan penjelasan mengenai syarat-syarat la ilaha illallah. Baik. Di sini disebutkan rukun-rukun Islam. Insyaallah semuanya hafal tentang rukun-rukun Islam. Tapi sekali lagi, saya di sini tidak memerintahkan kepada kita untuk menghafal saja rukun-rukun Islam, tapi untuk memahami makna dari rukun-rukun Islam tersebut. Karena beliau mengatakan bayan, penjelasan mengenai rukun-rukun Islam tadi, bukan hanya menghafalnya saja. Lantas apa makna dari kata al-Islam? Al-Islam maknanya adalah al-istislamu lillahi tabaraka wa ta'ala bit. Maknanya adalah menyerahkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang angkuh untuk tidak menyerahkan dirinya kepada Allah, mentauhidkan Allah, maka dia masuk dalam kategori orang-orang yang angkuh atau sombong. Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, namun di samping itu dia pun menyerahkan dirinya kepada selain Allah, menyembah selain Allah, maka dikatakan orang tersebut berbuat kesyirikan. Oleh sebab itu, ketika seseorang mengatakan dia sebagai seorang muslim, atau ketika dia memahami makna Islam, maka dia harus menolak dua hal tadi, harus terhindar dari dua hal tadi, yaitu kesombongan dan perbuatan syirik. Orang yang mengaku muslim harus betul-betul menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, merendahkan dirinya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak menyekutukan Allah, baru dia dikatakan sebagai seorang muslim, baru dikatakan dia menyerahkan dirinya secara sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh di sini menyebutkan bahwa rukun-rukun Islam tersebut ada lima. Dalilnya apa? Dalilnya sangat banyak sekali. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antaranya adalah hadis dari seorang sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. ketika beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan." Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Islam dibangun dari lima perkara. Yang pertama adalah kalimat syahadah, la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, wa iqamis shalah dan mendirikan salat, wa itaiz zakah dan menunaikan zakat, wa hajjil bait dan berhaji ke Baitullah, wa shaumi Ramadan dan juga shaum di bulan Ramadan. Hadis yang lain yang menjadi dalil adalah hadis yang sangat masyhur ya, hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, bapak dari Abdullah bin Umar. Hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang menjelaskan kepada kita tentang peristiwa ketika Jibril alaihi salam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk rupa manusia. Ketika itu Jibril alaihi salam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Islam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimash shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahajjul bait dan seterusnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam adalah lima hal. Yang pertama syahadah, la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, dan mendirikan salat, menunaikan zakat. Kemudian puasa di bulan Ramadan dan haji ke Baitullah. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalil-dalil tersebutlah yang dijadikan patokan oleh penulis di sini ketika menyebutkan tentang rukun Islam yang lima. Kemudian beliau mengatakan wa awwaluha wa a'zamuha syahadatu an la ilaha illallah, dan yang pertama dan paling agung adalah syahadah, ucapan kalimat syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, adalah kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa ditulis di sini sebagai kalimat pertama atau rukun pertama dan rukun yang paling agung? Dikarenakan ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang mengucapkan dua kalimat syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah secara lisan saja telah memasukkannya ke dalam Islam. Ini pintu pertama masuknya seorang hamba ke dalam Islam. Ingat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Mu'adz, ketika diperintahkan oleh Rasulullah untuk pergi ke negeri Yaman berdakwah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni Rasulullah, dakwahilah mereka untuk mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Fa inhum ata'uhu lidzalik fa'allimhum annallaha qad iftarada 'alaihim khamsu salawat, dan seterusnya. Jika mereka telah taat kepadamu tentang syahadah la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, baru ajarilah mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka salat lima waktu dalam satu hari. Jadi kalimat ini adalah kalimat yang sangat agung, bahkan rukun Islam yang paling agung, yaitu kalimat syahadah la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Dan tidak hanya seseorang menghafal atau menyebutkan saja, tetapi seseorang harus paham maknanya. Oleh sebab itu kata Syekh mengatakan, bisyarhi ma'aniha, dengan menjelaskan maknanya, makna-makna yang terkandung di dalamnya. Ma'a bayani syuruti la ilaha illallah, dengan menjelaskan tentang syarat-syarat kalimat la ilaha illallah. Faham maknanya dan mengetahui syarat-syaratnya. Baik, kita fahami terlebih dahulu makna dari kalimat la ilaha illallah, yang merupakan kalimat yang paling afdal, bahkan zikir yang paling afdal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdalul dzikri la ilaha illallah. Dzikir yang paling afdal adalah kalimat la ilaha illallah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, khairud du'ai du'au yaumi Arafah wa khairu ma qultu wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa yang terbaik adalah doa di hari Arafah. Dan perkataan yang terbaik yang keluar dariku dan nabi-nabi sebelumku adalah kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kalimat terbaik yang keluar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kepada kita tentang keagungan kalimat la ilaha illallah. Kata Syekh di sini, wa ma'naha la ilaha nafian jami'u ma yu'badu min dunillah. La ilaha adalah kalimat nafi, artinya mentiadakan segala sesuatu yang disembah selain Allah. Jadi ketika seseorang mengatakan la ilaha, tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan artinya di sini menafikan seluruh sesembahan selain Allah, atau tidak ada yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan isbat bagian kalimat yang kedua, illallah musbitan al-ibadatu lillahi wahdahu la syarika lah. Ketika seseorang mengatakan illallah, kecuali Allah, artinya apa? Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kenapa ada kalimat yang berhak? Kenapa tidak dicukupkan tidak ada yang disembah kecuali Allah? Karena di sana ada benda-benda yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi mereka tidak berhak untuk disembah. Jadi kalimat la ilaha illallah, la ma'bud bihaqqin illallah, kenapa ada tambahan kalimat bihaq? Karena di sana ada sesembahan yang disembah, tetapi pada hakikatnya mereka tidak disembah dan tidak berhak untuk disembah. Afan, tidak berhak untuk disembah. Contohnya matahari. Matahari disembah oleh sebagian orang. Patung disembah oleh sebagian orang. Tetapi mereka semua tidak berhak untuk disembah. Sehingga ketika kita mengartikan kalimat la ilaha illallah adalah bukan hanya la ma'bud illallah, tapi la ma'bud bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kalimat la ilaha ini adalah nafi, mentiadakan seluruh sesembahan selain Allah. Kalimat illallah menetapkan bahwa yang hanya berhak untuk disembah Allah subhanahu wa ta'ala saja. Jadi ini dua rukun dari kalimat la ilaha illallah, nafi dan isbat. Nafinya apa? La ilaha. Isbatnya illallah. Baik. Kemudian ahibatu fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan kepada kita bukti bahwasannya di sana ada sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala yang disembah oleh manusia, namun pada hakikatnya hal-hal tersebut tidak berhak untuk disembah. Lihatlah bagaimana kaum musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah kami jadikan sesembahan itu menjadi satu saja? Ini sesuatu yang mengagumkan, kata orang-orang musyrikin. Jadi mereka saat itu, kaum musyrikin pun menyembah sesembahan. Ada yang disembah oleh mereka, tetapi sesembahan tersebut tidak berhak untuk disembah. Oleh sebab itu mereka merasa kaget ketika harus diperintahkan hanya menyembah Allah saja. Kata mereka, aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah kami harus menjadikan sesembahan tersebut menjadi sesembahan yang satu saja? Inna hadza la syai'un ujab. Ini sesuatu yang mengagumkan, kata mereka. Jadi mereka pada hakikatnya tidak masalah. Kalau dikatakan kepada mereka sembah Allah dan sembah selain Allah, mereka mau. Sah-sah saja bagi mereka. Yang membuat mereka tidak menerima ajaran Islam adalah ketika mereka harus menjadikan sesembahan itu hanya Allah semata. Itu yang tidak membuat mereka menerima. Oleh sebab itu, jika kita saksikan kaum muslimin, sebagian kaum muslimin saat ini, mereka menyembah Allah iya, tapi tetap gatal. Untuk tidak hanya menyembah Allah, tetap saja harus pergi menabur sesajen dan lain sebagainya, menyembah kepada selain Allah. Nah, ini ada penyerupaan, menyerupai orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang enggan untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala semata. Yang enggan untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala semata. Kemudian ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Baik. Wa amma syurut, sedangkan syarat-syarat la ilaha illallah itu ada 8. Mungkin muncul pertanyaan, dari mana antum mendatangkan syarat-syarat ini? Kita katakan syarat-syarat kalimat la ilaha illallah itu ada 8. Ada saja sebagian orang yang bertanya, dari mana syarat-syarat ini didatangkan? Maka jawablah kepada mereka, syarat-syarat ini didatangkan dan juga pembatal-pembatal tauhid misalkan didatangkan sama dari tempat pendatangannya syarat-syarat sholat dan hal-hal yang membatalkan sholat. Jadi jika ada yang bertanya kepada kita, dari mana syarat-syarat kalimat la ilaha illallah ini datang? Dari mana pembatal-pembatal kalimat la ilaha illallah itu datang? Sama dari tempat datangnya syarat-syarat sholat dan syarat-syarat batalnya sholat, yaitu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Istinbat para ulama, kesimpulan dari apa yang dibaca dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dari itulah datang syarat-syarat kalimat la ilaha illallah, sebagaimana datangnya syarat-syarat sholat. Sumbernya sama, tidak ada sumber lain. Sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan cara diambil dari istinbat para ulama, diambil kesimpulan dari dalil-dalil tersebut menunjukkan bahwa di sana ada syarat-syarat kalimat la ilaha illallah. Wahab bin Munabbih rahimahullah menyebutkan ketika ditanya Wahab bin Munabbih, alaysa la ilaha illallah miftahul jannah? Beliau ditanya, bukankah kalimat la ilaha illallah itu kunci dari surga? Kemudian Wahab ibn Munabbih mengatakan rahimahullah, bala, iya betul. Kalimat la ilaha illallah itu adalah kuncinya surga. Walakin laysa miftahun illa lahu asnan. Tetapi yang harus difahami, kata Wahab ibn Munabbih, setiap kunci itu pasti ada gigi-giginya. Artinya, kunci itu tidak mungkin datar. Pasti ada, apa disebutnya kalau di kita? Kunci itu pasti ada lekukan-lekukannya. Tidak mungkin datar. Jadi Wahab bin Munabbih ditanya, bukankah kalimat la ilaha illallah ini, la ilaha illallah ini adalah kunci surga? Kata Wahab bin Munabbih, betul. Tapi ingat, setiap kunci itu ada gigi-giginya. Kalau di kita ada lekukan, lakukannya. Fa in ji'ta bimiftahin lahu asnan futihalak. Jika kalian punya kunci yang ada gigi-giginya tersebut, yang ada lakukan-lakukan-lakukan tersebut, maka pintu tersebut akan dibukakan untuk kalian. Wa illa lam yuftah lak. Tapi jika kunci tersebut tidak ada lakukan-lakukan tadi, maka pintu tersebut tidak akan terbuka bagi kalian. Maknanya apa? Beliau ingin menerangkan kepada kita, kalimat la ilaha illallah saja tidak cukup jika syarat-syaratnya tidak kita laksanakan. Kalimat la ilaha illallah saja tidak cukup jika maknanya tidak diaplikasikan. Perkataan Wahab ibn Munabbih ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ta'liq oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya dalam bab mengenai jenazah. Jadi Wahab ibn Munabbih ingin menjelaskan kepada kita bahwa kalimat la ilaha illallah ini ada syaratnya. Kalimat la ilaha illallah ini ada kewajibannya. Kalimat la ilaha illallah ini ada sesuatu yang mengikatnya. Tidak hanya ucapan lisan saja. Seseorang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia menyembah kuburan. Mengucapkan la ilaha illallah tetapi dia menyembah selain Allah. Maknanya dia tidak memahami kalimat la ilaha illallah. Artinya apa? Kuncinya tersebut tidak memiliki taring. Kuncinya tersebut tidak memiliki lekukan. Tidak mungkin pintu bisa terbuka. Mafhum ya? Kemudian Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ketika beliau dikatakan kepadanya, inna nasan yaqulun man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Wahai Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, Al-Hasan Al-Basri ditanya, bagaimana tentang perkataan kaum muslimin bahwasanya barang siapa yang berkata la ilaha illallah dia akan masuk surga. Kata Al-Hasan Al-Basri, man qala la ilaha illallah fa'adda haqqaha wa faradaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan melaksanakan hak dan kewajiban dari kalimat tersebut, maka dia akan masuk surga. Jadi tidak hanya kalimat semata, tapi di sana ada hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Di sana ada syarat-syaratnya. Di sana ada syarat-syaratnya. Kadangkala kaum musyrikin terdahulu, mereka enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena paham konsekuensinya apa. Ketika disebutkan kepada mereka la ilaha illallah, mereka mengatakan apa? Aja'alal alihata ilaha wahida. Tahu bahwa kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, hanya boleh menyembah Allah saja. Mereka protes. Apakah mungkin hanya menyembah satu Allah saja? Tidak menyembah sesembahan yang lain. Ini sesuatu yang mengagumkan, kata dia. Sesuatu yang aneh, sesuatu yang mengherankan. Karena orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah tahu ketika seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ada konsekuensi yang harus dia laksanakan. Ini yang sangat disayangkan hilang saat ini. Banyak orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi malah tidak tahu syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi. Dan dituliskan oleh Syekh di sini bahwa syarat-syarat la ilaha illallah itu ada 8. Yang pertama kata beliau, al-ilmu al-munafi lil jahl, ilmu yang menghilangkan kebodohan. Wal yaqinu al-munafi lil syak, dan keyakinan yang menghilangkan keraguan. Wal ikhlasu al-munafi lil syirk, dan keikhlasan yang menghilangkan kesyirikan. Was-sidqu al-munafi lil kadzb, dan kejujuran yang menghilangkan kebohongan. Wal mahabbatu al-munafiyatu lil bughdhi, dan rasa cinta yang menghilangkan kebencian. Wal inqiyadu al-munafi lil syirki, dan ketaatan yang menafikan pembangkangan. Wal qubul al-munafi lil raddi, dan penerimaan yang menafikan penolakan. Wal kufru bima yu'badu min dunillah, dan mengingkari apa-apa yang disembah selain Allah Azza wa Jal. Kemudian dikumpulkan dalam satu bait syair, ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wa inqiyadi wal qubuli laha wa zidta minuha al kufranu minka bima siwal ilahu minal asya'i qad allaha. Jadi ini syaratnya, berarti fil ada 8. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, al-ilmu al-munafi lil jahl. Jadi seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia harus faham tentang makna la ilaha illallah, tentang nafi dan isbat. Dia harus faham bahwa kalimat la ilaha illallah itu menafikan, meniadakan sesembahan selain Allah, dan mengisbatkan hanya Allah lah yang berhak untuk disembah. Dan keilmuan ini harus ilmu yang sahih, harus disertai dengan pemahaman. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Muhammad ayat 19, wa'lam annahu la ilaha illallah, au fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'lam, ketahuilah oleh kalian, annahu la ilaha illallah, sesungguhnya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi ini yang jadi syahidnya. Ilmu terlebih dahulu sebelum berkata. Harus didasarkan kepada ilmu. Oleh sebab itu Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya menyebutkan bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu sebelum berkata dan bertindak. Harus didasarkan kepada ilmu. Dan ilmu ini dapat menghilangkan kebodohan, kejahilan. Jadi ketika seseorang memiliki ilmu tentang kalimat tauhid la ilaha illallah, hilang darinya kejahilan. Hilang darinya kejahilan. Nah, kejahilan ini ada dua jenis. Kejahilan yang pertama adalah jahlun basit. Kejahilan yang sederhana. Seseorang tidak tahu, akhirnya menjadi tahu setelah dia belajar. Ini jahlun basit. Dan mayoritas dari kaum muslimin kita seperti ini. Kita tidak tahu, belajar jadi tahu. Ini jenis kebodohan yang pertama. Ini kejahilan yang paling mudah untuk dihilangkan. Artinya tidak tahu, belajar jadi tahu. Mudah untuk dihilangkan kejahilan seperti ini. Yang sulit untuk dihilangkan itu jahlun murakkab, kebodohan yang berlapis. Ini ada dua jenis. Jahlun murakkab ini ada dua jenis. Yang pertama, ketika yang dia ketahui bertolak belakang dengan kebenaran. Jadi dia taunya itu amalan sunnah, padahal itu kesyirikan. Jadi dia mengetahui sesuatu bertolak belakang dengan kebenaran. Ini masuk dalam kategori jahlun murakkab. Mengetahui sesuatu yang bertolak belakang dengan kebenaran. Taunya amalan itu sunnah menurut dia, padahal itu suatu kesyirikan. Taunya itu adalah sesuatu yang dianjurkan di dalam Islam, padahal itu telah menyekutukan Allah. Mengetahui sesuatu bertolak belakang dengan kebenaran. Ini seringnya sulit untuk dibenarkan. Karena menganggap apa yang dia pahami adalah suatu kebenaran. Atau bagian kedua dari jahlun murakkab yang tidak kalah sulit untuk dihilangkan adalah ketika seseorang tidak tahu. Dan dia tidak mau tahu. Tetapi sok tahu. Ini sulit sekali untuk dihilangkan. Jadi ini dua jenis dari jahlun murakkab. Yang pertama, dia mengetahui sesuatu yang bertolak belakang dengan kebenaran, sehingga dia menganggap apa yang dia pahami adalah kebenaran, padahal penyimpangan. Yang kedua tadi, dia tidak tahu. Tidak mau tahu. Tetapi sok tahu. Ini subhanallah, paling banyak kaum muslimin seperti ini dalam masalah apa? Dalam masalah agama. Antum tanya tentang perkara hitungan matematika, tentang log atau sin, kosin dan lain sebagainya, orang akan mengatakan, oh saya bukan ahli matematika. Tapi tanya tentang urusan agama, halal haram, dia pasti berani untuk menjawab. Hati-hati, jangan sampai kita masuk dalam kategori jahlun. Cukup kita jahlun basit saja. Tidak tahu, belajar jadi tahu. Jangan sampai kita mengetahui sesuatu bertolak belakang dengan kebenaran, atau bahkan tidak mengetahui, tidak mau tahu dan sok tahu. Jangan. Jangan masuk dalam kategori jahlun murakkab. Dan ilmu ini menafikan seseorang dari dua jenis kebodohan tadi. Jahlun basit dan jahlun murakkab. Kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang wafat dan dia tahu, lihat ada kalimat ya'lam, dan dia mengetahui kalimat la ilaha illallah, paham maknanya, mengetahui tentang kalimat la ilaha illallah tersebut, dakhalal jannah, masuk ke dalam surga Allah. Hadis riwayat Muslim dari sahabat Utsman ibn Affan. Dari dalil inilah kita simpulkan bahwa salah satu syarat la ilaha illallah adalah ilmu. Karena Allah dan Rasulullah menyebutkan ilmu sebelum kalimat la ilaha illallah. Ini yang pertama. Syarat yang kedua adalah al-yaqin, al-munafi lisyakki war-raib. Yaqin yang menafikan keraguan-raguan. Dalilnya apa? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah yang juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah la yalqa Allahu bihima 'abdun ghaira shakkin fihima illa dakhala al-jannah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, persaksian la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala berjumpa dengan seorang hamba, dia mempersaksikan dua kalimat tersebut tanpa ada keraguan di dalamnya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Jadi kata Rasulullah, ketika seorang hamba mempersaksikan kalimat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah tanpa keraguan di dalam dirinya, yakin dengan penuh keyakinan, kemudian berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat nanti, maka dia akan masuk ke dalam surga. Artinya apa? Tidak hanya mengucapkan saja, tapi di sini ada syarat apa? Yakin. Tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah tapi ada keraguan di dalamnya, maka di sini tidak dikatakan dia memiliki keyakinan. Bisa jadi kalimat la ilaha illallahnya ini tidak bermanfaat untuknya, karena dia tidak yakin tentang apa yang dia persaksikan, tidak yakin tentang apa yang dia ucapkan. Hadis Abu Hurairah ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim merupakan dalil yang menjadi patokan masuknya yakin ke dalam bagian dari 8 syarat kalimat la ilaha illallah. Baik. Syarat berikutnya adalah al-ikhlas al-munafi lisyirk. Ikhlas yang menghilangkan kesyirikan. Jadi syarat berikutnya kalimat la ilaha illallah itu ikhlas. Tidak ada unsur kesyirikan, baik syirkul akbar atau syirkul asghar. Syirkul asghar itu apa? Riya, ya, tidak ada kesyirikan dan tidak ada riya dalam pengucapan la ilaha illallah. Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dijadikan dalil? Yang menjadi dalil adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as'adun nas bishafa'ati yawmal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Yang paling bahagia dari golongan manusia yang mendapatkan syafaatku pada hari kiamat nanti adalah yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas dari lubuk hatinya. Tidak ada faktor lain, tidak ada kesyirikan, tidak ada rasa riya, ikhlas karena Allah. Kata Rasulullah, jadi barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas karena Allah, dia akan menjadi orang yang paling bahagia dalam mendapatkan syafaatku di hari kiamat nanti. Ini yang jadi dalil masuknya ikhlas ke dalam bagian dari syarat la ilaha illallah. Kemudian syarat berikutnya, as-sidqu al-munafi lil-kadzib. Kejujuran yang menghilangkan kebohongan. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tersebut harus jujur dari hatinya. Tidak ada kebohongan, tidak ada yang disembunyikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Anas ibn Malik yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, "Man wa ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahullahu 'alan nar. Tidaklah seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan muhammad rasulullah jujur dari lubuk hatinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan mengharamkan atasnya api neraka. Jadi barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah jujur tanpa ada kebohongan, tanpa ada kedustaan, maka akan diharamkan baginya api neraka yang panasnya masya Allah. Api neraka ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah sangat panas ya. Jangan dianggap seperti panasnya api dunia, tidak. Ada salah satu api yang paling panas, yaitu lava yang keluar di muka bumi ini kurang lebih sekarang yang paling panas itu kurang lebih lava yang panasnya 12.000 derajat Celcius. Api yang mendidih air yang mendidih berapa derajat? 100. Ini afwan bukan 12.000, 1.200 derajat Celcius. Salah satu lava yang keluar di muka bumi ini yang paling panas, panasnya 1.200 derajat Celcius. Panas apa tidak? Jangan ditanya lagi, panas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, narukum juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api yang ada di bumi ini, api yang kalian lihat itu hanyalah 1/70 dari panasnya api akhirat. Api di neraka hanya 1/70 saja. Jadi bayangkan, kalau hitungan matematika saja kita sudah tidak sanggup ya. Dan pasti lebih ya, lebih dari panas tersebut. Panas sekali berarti api neraka. Oleh sebab itu barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah jujur dari hatinya, dia akan terbebas dari panasnya api neraka. Kejujuran itu penting. Apalagi dalam pengucapan kalimat syahadah la ilaha illallah. Baik. Syarat yang keberapa tadi? Keempat. Yang pertama ilmu, yang kedua yakin, yang ketiga ikhlas, yang keempat kejujuran, sidq. Yang kelima al-mahabbatu al-munafiyatu lil-bughdi. Yang kelima adalah rasa cinta yang menghilangkan kebencian. Jadi pengucapan kalimat la ilaha illallah ini bukan sambil benci, dia jujur-jujur, ya betul, yakin-yakin, cuman sambil ada kebencian dalam hatinya ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak berguna. Harus didasarkan rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada kalimat ini, kalimat tauhid ini, la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam doa beliau apa? Doa yang terkenal sekali, yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa as'aluka hubbuka wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amalin yuqarribuni ila hubbik." As'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amalin yuqarribuni ila hubbik. Oh, ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As'aluka hubbaka. Ya Allah, aku mohon kepadamu kecintaan kepadamu. As'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka. Dan aku mohon kepadamu rasa cinta kepada orang-orang yang mencintaimu. Wa hubba ila amalin aw wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Dan kami mohon rasa cinta kepada amalan-amalan yang dapat mendekatkan diriku kepada kecintaan kepadamu. Jadi yang pertama memohon rasa cinta kepada Allah, memohon rasa cinta kepada orang-orang yang mencintai Allah, dan memohon rasa cinta kepada amalan-amalan yang dapat mendekatkan kepada rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbi. Dan mencintai amalan-amalan yang dapat mendekatkan diriku dari rasa cintamu ya Allah. Rasulullah saja berdoa-doa ini, apalagi kita. Kita jauh lebih butuh terhadap doa ini, memohon rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak hafal dengan bahasa Arab, boleh dengan bahasa Indonesia, boleh, silakan. Dengan bahasa Indonesia kita berdoa, ya Allah, jadikan aku mencintaimu ya Allah, hamba mencintai hamba-hamba yang mencintaimu ya Allah, dan dekatkanlah hamba, jadikanlah hamba orang-orang yang mencintai amalan soleh yang dapat mendekatkan diri hamba kepadamu. Silakan berdoa di antara azan dan iqamah, ketika turun hujan, perbanyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika tidak hafal dalam bahasa Arab, silakan dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau bahasa Sunda, silakan. Allah maha mendengar. Allah maha mendengar dengan bahasa apapun yang kita ucapkan. Allah maha mendengar. Jangan sampai ketidakhafalan kita tentang suatu doa menyebabkan kita tidak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai menjadi penghalang dari doa kita kepada Allah. Taib. Itu syarat yang keberapa? Kelima. Syarat yang keenam, al-inqiyadu al-munafilit tarak. Ini kayaknya bukan syirk ya. Di yang itu tulisannya apa? Syirk apa tarak? Pakai ta apa pakai syin? Ta ya? Iya pakai ta. Diganti itu bukan syin, pakai ta. Wal inqiyadu al munafi litarki. Pakai ta. Ta ya, iya betul. Karena enggak nyambung kalau kita katakan al-inqiyad. Al-inqiyad itu ketaatan. Kalau kita jadikan lawannya itu kesyirikan, kurang pas ya. Jadi al-inqiyadu al-munafi litarki, ketaatan yang menafikan pembangkangan. Tark ini meninggalkan, membangkang ya, tidak taat. Jadi syarat berikutnya adalah al-inqiyad, ketaatan. Maknanya apa? Al-istislam wa ta'iyah wal imtithal li amrillah, taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ada konsekuensinya, harus taat terhadap perintah-perintah Allah. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan Mu'adz ke negeri Yaman, ajarilah mereka kalimat tauhid la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Jika mereka sudah taat kepada kalimat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, perintahkan mereka untuk sholat. Jadi kalau sudah paham kalimat la ilaha illallah, itu konsekuensinya dia harus taat terhadap setiap perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang keberapa tadi? Ke-6. Yang ketujuh, al-qubul al-munafilir raddi. Al-qubul ini apa? Penerimaan yang menafikan penolakan. Kemudian yang ke-8, taib. Al-qubul ini penerimaan. Yang menjadi dalil adalah dalam surat As-Saffat ayat 35. Dalam surat As-Saffat ayat 35, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mengkisahkan tentang orang-orang kafir, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innahum idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun." Mereka sesungguhnya ketika dikatakan kepada mereka kalimat la ilaha illallah, mereka angkuh, sombong, tidak mau menerima. Tidak mau menerima. Lawannya apa? Berarti syarat kalimat la ilaha illallah itu harus qabul, harus menerima kalimat tersebut. Kemudian yang ke-8, al-kufru bima yu'badu min dunillah. Mengingkari sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi dalil adalah dari hadis Tariq al-Asja'i radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma malahu wa damahu." Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mengingkari sesembahan selain Allah, maka harta dan darahnya haram untuk ditumpahkan. Jadi ini syarat berikutnya. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia harus mengingkari sesembahan selain Allah. Jadi tadi kalau ditanyakan dari mana kita dapatkan syarat-syarat tersebut, dari Al-Quran dan As-Sunnah. Istinbat dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga terkumpullah 8 syarat tadi yang Syekh sebutkan di dalam kitab ini, dan disebutkan oleh Syekh dalam bentuk bait puisi. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wa inqiyadin wal qubuli laha wa zid thaminuha al kufran minka bima siwa al ilahu min al asya'i qad allaha. Baik. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh di sini, ma'a bayani syahadati anna Muhammadan Rasulullah wa muqtadaha tasdiquhu fima akhbar wa ta'atuhu fima amar wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Kata Syekh di sini, dan juga menjelaskan mengenai kalimat syahadat Muhammad Rasulullah. Kalimat syahadat Muhammad Rasulullah. Dan bagian daripada kalimat syahadat Muhammad Rasulullah, seseorang harus membenarkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Dan dia harus taat setiap apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Dan dia harus menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alla ya'budullaha illa bima syara'ahu Allah wa rasuluhu, dan tidak menyembah Allah kecuali apa-apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi ini kalimat anna Muhammad Rasulullah, seseorang ketika mengucapkan kalimat anna Muhammad Rasulullah, bahwasanya Rasulullah ini adalah, bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, bahwa dia harus memenuhi 4 perkara ini. Yang pertama, dia harus membenarkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah, khususnya tentang perkara-perkara gaib, tentang di sana nanti ada neraka, ada surga, ada padang mahsyar, ada azab kubur. Ini harus dibenarkan. Jangan mendustakan. Jangan mengungkapkan atau mengungkapkan kalimat sepertinya tidak mungkin, tidak masuk di logika. Jangan. Selama hadisnya sahih, betul, maka kita harus membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan menuhankan akal kita, merendengkan akal kita seakan-akan menjadi dalil sumber selain Al-Quran dan As-Sunnah. Ini salah satu alasan dan sebab utama penyimpangan dan kesesatan. Ketika seseorang menuhankan akalnya, menjadikan akalnya sebagai sumber dalil. Jadi ketika ada hadis sahih, dia katakan tidak masuk di logika saya, tidak masuk akal saya, sehingga tidak mau membenarkan. Ini keliru, menyimpang. Karena kalau setiap akal dijadikan sumber dalil, berarti dalil banyak sekali, tidak hanya Al-Quran dan Sunnah, tapi ada sekian miliar dalil. Karena akal manusia beda-beda. Kita saja yang ada di tempat ini, menurut kita perkara A baik, menurut si B tidak baik, menurut si C sebaliknya, menurut D harusnya seperti ini, menurut E harusnya seperti ini. Beda-beda pendapat manusia. Kalau pendapat manusia dijadikan dalil, dijadikan sumber dalil, maka subhanallah akan hancur. Tidak ada patokan, tidak ada ketentuan. Oleh sebab itu gunakan akal sesuai kadarnya. Kadarnya akal adalah memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman para salaful ummah. Itulah, gunakan akal pada bidangnya. Jangan melebihi bagiannya. Jadi walaupun perkara yang disampaikan oleh Rasulullah perkara-perkara gaib yang tidak kasat mata, yang tidak kita bisa lihat dan kita saksikan, kita harus dan wajib membenarkan. Ini yang pertama, orang mengaku bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, dia harus membenarkan setiap apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Yang kedua, wa ta'atuhu fi ma amar, dan taat kepada setiap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 7. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah. Dan apa yang dilarang, maka tinggalkanlah. Jadi setiap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kita mampu melaksanakan, laksanakan. Tapi dalam perintah ini, ada sebagian dari perintah itu yang ada ketentuan berikutnya, yaitu kemampuan. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh, wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang aku larang kepada kalian, tinggalkan, tidak ada kompromi. Zina haram, haram, tidak ada katanya, oh, saya tidak bisa meninggalkan zina, berat. Tidak, tinggalkan. Yang dilarang, tinggalkan. Wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum. Apa yang saya perintahkan, lakukanlah semampu kalian, semaksimal mungkin. Ada kalanya ketaatan tersebut tidak bisa dilaksanakan. Contohnya, berdiri dalam sholat wajib adalah rukun sholat. Tapi kadangkala seseorang sakit, misalkan dia tidak bisa berdiri, maka dia bisa untuk duduk semampunya, semaksimal yang dia bisa lakukan. Ini kemudahan. Tapi larangan, tidak ada kompromi. Ya, larangan harus ditinggalkan, sebagaimana hadis tadi. Rasulullah dalam larangan tidak mengatakan wa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu mastata'tum, tidak. Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, kata Rasulullah. Apa yang aku larang kepada kalian, tinggalkan. Tinggalkan. Ini dua syarat ya. Melaksanakan apa yang Rasulullah perintahkan dan menjauhi apa yang Rasulullah larang. Dan setiap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pada hakikatnya setiap kata kerja perintah dari Rasulullah itu yufidul wujub, menunjukkan kepada kewajiban. Kecuali ada dalil lain yang menunjukkan kewajiban tersebut menjadi suatu amalan yang sunnah. Ketika ada dalil-dalil lain yang menunjukkan bahwa ketidakwajiban amalan tersebut. Tapi ketika kita melihat, membaca kata kerja perintah dari Rasulullah SAW, itu pada hakikatnya menunjukkan kepada kewajiban. Sampai ada dalil lain yang menjadikan amalan tersebut tadinya wajib menjadi sunnah. Ya. Taib. Tiga hal tersebut. Kemudian yang keempat, dan tidaklah seseorang menyembah Allah kecuali apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini syarat berikutnya. Seseorang harus menyembah Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dariku, maka amalan tersebut tertolak. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa radd. Barang siapa yang melakukan suatu amalan baru yang tidak ada petunjuk dariku, maka amalan tersebut tertolak. Orang yang mengakui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, bahwa Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia harus menyembah Allah sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Karena dari mana orang tersebut bisa mengetahui cara menyembah Allah kalau tidak mengikuti Rasulullah? Bayangkan seseorang menganggap, wah tidak seperti itu. Dari mana dia mendapatkan wahyu? Dari mana dia mendapatkan petunjuk? Yang mendapatkan petunjuk wahyu adalah Rasulullah. Kita ditugaskan untuk mengikuti Rasulullah. Oleh sebab itu jangan membuat sesuatu yang baru yang tidak disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah lah yang paling tahu bagaimana cara menyembah Allah. Rasulullah lah orang yang paling tahu bagaimana cara menyembah Allah. Kita tinggal mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana cara menyembah Allah. Lantas muncul pertanyaan, kenapa dua kalimat ini berada dalam satu rukun? Syahadatu an la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Kenapa tidak dipisah? Kalimat la ilaha illallah satu, Muhammad Rasulullah satunya lagi. Kata para ulama, karena dua kalimat inilah menjadi sebab diterimanya amalan seorang hamba. La ilaha illallah menunjukkan kepada keikhlasan, dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita tentang mengikuti petunjuk beliau dalam tata cara bagaimana menyembah Allah. Jadi syarat diterimanya amalan itu kan dua, ikhlas dan mutaba'ah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Al-Fudhal Ibn Iyad rahimahullah di dalam kitab Taib, Al-Fudhal Ibn Iyad yang dikeluarkan oleh Ibn Abi Dunya dalam kitab Al-Ikhlas wa Niyah, menyebutkan bahwasannya ketika disebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, surat apa itu? Al-Mulk ya, surat Al-Mulk ayat 2, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa diantara kalian yang paling baik amalannya. Al-Fudhal Ibn Iyad mengatakan akhlasuhu wa aswabuh. Amalan yang paling baik adalah akhlasuhu wa aswabuh. Dikatakan, wahai Abu Ali, wa ma akhlasuhu wa aswabuh. Apa yang dimaksud amalan tersebut ikhlas dan sawab? Kata Al-Fudhal Ibn Iyad, innal amala idha kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Suatu amalan jika itu ikhlas tetapi tidak benar, maka amalan tersebut tidak akan diterima. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Dan jika amalan tersebut benar tetapi tidak ikhlas, maka amalan tersebut pun tidak akan diterima. Hatta yakuna khalisan sawaban, sampai amalan tersebut ikhlas dan sawab atau benar. Wal khalis ma kana lillah, dan ikhlas jika amalan tersebut untuk Allah. Was sawab ma kana ala sunnati rasulillah, dan amalan tersebut dikatakan benar jika mengikuti petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini subhanallah perkataan Fudhal Ibn Iyad ini. Jadi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Kata Al-Fudhal Ibn Iyad, amalan tersebut dikatakan baik syaratnya dua, ikhlas dan benar. Jadi jika seseorang beramal ikhlas tapi tidak benar, tidak akan diterima. Ikhlas tapi sholat duhurnya 5 rakaat, sholat duhurnya 6 rakaat, tidak akan diterima walaupun dia ikhlas, karena tidak benar. Jadi seseorang sering mengatakan innamal a'malu binniat, sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niat. Betul, amalan tergantung kepada niat, tapi selesaikan hadisnya. Di sana disebutkan bahwa niat ini harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhlas saja tidak cukup, harus benar. Dan benar saja tidak cukup, harus ikhlas. Oleh sebab itu kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah dalam syarah beliau, syarah Riyadhus Salihin, menyebutkan tentang perkara niat ini. Beliau menjelaskan bahwasannya bisa jadi dua orang, masya Allah, salat berjamaah di tempat yang sama, takbiratul ihramnya bareng, imamnya sama, salatnya sama, selesainya sama, bacaan yang dibaca sama, tapi pahalanya bagaikan langit dan bumi bedanya. Kenapa? Yang satu ikhlas, yang satu tidak ikhlas. Dua-duanya betul gerakan sholatnya, masya Allah. Tapi bagaikan langit dan bumi. Kenapa? Keikhlasan menentukan. Jadi ingat, amalan itu harus ikhlas dan benar. Inilah kenapa kalimat tauhid la ilaha illallah selalu direndengkan dengan Muhammad Rasulullah. Karena tidak cukup ikhlas saja, harus benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fokus ya. Ini sedikit lagi ya. Tsumma yubayyin li talib baqiyatu arkanil Islam al-khamsa wa hiya shalah wa zakah wa shaum Ramadan wa hajjul baitillahi al-haram liman istata'a ilaihi sabila. Kemudian dijelaskan kepada seorang penuntut ilmu tentang rukun-rukun Islam yang lain, tentang salat, tentang zakat, tentang puasa di bulan Ramadan, tentang haji ke Baitullah bagi yang mampu. Rukun-rukun Islam yang lain ini, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, penting juga untuk dipelajari. Tentang sholat, seperti apa sholat yang benar? Oleh sebab itu sebaiknya kita mempelajari tentang tata cara sholat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sholat ini subhanallah, kita sholat, di antara kita ada yang sudah sholat 5 tahun dari semenjak baligh, ada yang sudah 10 tahun, ada yang sudah 20 tahun sholat, ada yang sudah mungkin 50 tahun sholat. Betul apa tidak? Iya. Tapi berapa banyak di antara kita yang faham tentang tata cara sholat yang baik dan benar? Padahal minimal sehari kita sholat 17 rakaat. Tapi ketika ditanyakan kepada kita makna dari kalimat sujud, mungkin di antara kita ada yang bingung. Apa maknanya? Saya juga tidak tahu. Kita ditanyakan kepada kita tentang makna tasyahud yang kita baca, kita juga bingung. Padahal 30 tahun kita sholat, 40 tahun kita sholat, ada yang 50 tahun sholat. Setiap hari diulangi minimal 17 rakaat. Hibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau ada seseorang yang menuliskan kepada kita dalam selembar kertas surat di meja kerja kita, ada satu surat subhanallah tulisannya bahasa Jepang misalkan, ada nama kita di sana, kemudian ada lambang dolar, ada 1 juta dolar di sana tulisannya resmi dari CEO perusahaan, kira-kira penasaran gak untuk tahu maknanya apa? Penasaran? Tiba-tiba di meja kantor kita subhanallah surat resmi sekali, ada nama kita, kemudian ada lambang dolar 1 juta dolar. Penasaran apa tidak? Penasaran. Ya kita cari, kita tanya kepada orang yang bisa bahasa Jepang, atau kita akan cek di internet artinya apa? Akan cari kamus artinya apa? Betul apa tidak? Saya yakin 99% pasti semua akan mencari tahu ini maknanya apa. Jangan-jangan tanggalnya terlewat, nanti uang tersebut tidak saya dapatkan. Perkara dunia kita seperti itu. Tapi perkara akhirat, 17 rakaat dalam satu hari kita baca, bacaan sholat, jarang di antara kita yang ingin memahami apa makna bacaan sholat yang kita baca. Seperti apa sih sholat yang benar? Seperti apa sih sholat yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Padahal yang kita baca adalah kalamullah, perkataan Allah subhanahu wa ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah yang kita baca adalah firman Allah yang di sanalah sumber kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka jangan disalahkan jika seseorang sholat terus maksiat jalan, karena pada hakikatnya mereka tidak memahami bacaan sholat yang mereka baca. Bagaimana mereka bisa memahami, bagaimana mereka bisa menghayati jika mereka tidak mengerti apa yang mereka baca? Oleh sebab itu, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, tentang sholat ini harus kita fahami. Amalan yang terus kita lakukan, amalan yang terus kita kerjakan, harus belajar tentang tata cara sholat yang baik dan benar. Bacaannya seperti apa, maknanya apa. Jangan mengatakan saya sudah tua, percuma, saya belajar juga lupa lagi. Allah tidak melihat kepada hasil, yang Allah lihat kepada usaha. Allah melihat kepada usaha kita, sudah maksimal apa belum kita berusaha. Usaha yang dilihat. Kalau sudah berusaha semaksimal mungkin, hasilnya masih nihil, yang penting sudah berusaha. Termasuk dari usaha yang paling besar adalah doa. Kemudian zakat. Kita harus mempelajari tentang zakat mal, terutama ya. Seperti apa ketentuannya? Siapa orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat tersebut? Kapan saya mengeluarkan zakat tersebut? Nisabnya apa? Kemudian kapan itu syaratnya tamul haul, 1 tahun itu kapan? Untuk barang-barang yang selain daripada hasil panen. Untuk harta benda yang selain daripada hasil panen, itu harus 1 tahun. Tahunnya tahun apa? Jangan tahun Masehi, tahun Hijriah. Harus dipelajari tentang zakat. simple, ya. Insya Allah mudah untuk dipelajari. Pelajarilah tentang zakat. Kapan saya wajib zakat? Berapa yang harus saya keluarkan? Apa saja yang kena barang zakat? Jangan sampai kita bertahun-tahun melakukan suatu amalan yang ternyata yang kita keluarkan itu tidak harus mengeluarkan zakat. Tidak ada ketentuan untuk pengeluaran zakatnya. Akhirnya uangnya keluar, wallahu alam pahalanya sampai atau tidak. Karena kita niatkannya zakat padahal itu bukan zakat. Jadi harus dipelajari tentang zakat ini, rukun Islam. Kemana kita salurkan? Jangan sampai salah dalam penyaluran zakat. Menganggap hal tersebut sebagai tempat penyaluran zakat, padahal pada hakikatnya bukan untuk tempat penyaluran zakat. Ada 8 orang yang berhak, 8 jenis orang yang berhak untuk menerima zakat. Dalam surat At-Taubah ayat 60. Ya. Jadi silakan untuk mempelajari tentang zakat tersebut. Dan puasa di bulan Ramadan, kemudian haji ke Baitullah. Haji ini amalan yang sangat jarang dilakukan. Mungkin satu kali dalam seumur hidup seseorang bisa melaksanakan haji. Oleh sebab itu bagi yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji, jangan hanya sibuk mengumpulkan harta. Orang banyak yang menabung 15 tahun, 20 tahun mengumpulkan harta untuk haji. Tapi ilmu untuk haji hanya dia persiapkan satu hari, dua hari sebelum melaksanakan ibadah haji. Jangan. Kalau bisa, jangan hanya harta yang dikumpulkan, tapi ilmu pun harus dikumpulkan. Pelajari tentang ibadah haji. Apalagi di antara antum, misalkan ada yang sudah rencana tahun depan untuk haji, dari sekarang mulai, satu pekan satu kali baca tentang haji. Baca tentang fikih haji. Atau minta kepada salah satu ustaz untuk belajar, misalkan khusus tentang haji seperti apa. Karena apalagi jika yang hajinya haji reguler, kadangkala subhanallah mendapatkan pembimbing yang tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan ibadah haji. Jangan sampai haji yang seumur hidup hanya satu kali kita laksanakan tersebut menjadi hancur berantakan. Karena kita tidak tahu tentang ilmu melaksanakan ibadah haji. Kita harus mempelajari tentang hal tersebut. Jangan hanya sibuk menabung uang saja, tapi ilmu pun harus kita tabung. Ada yang lebih utama daripada harta, yaitu ilmu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, insya Allah bermanfaat untuk pelajaran yang kedua ini. Intinya adalah pelajaran kedua ini membahas tentang rukun-rukun Islam, terutama tentang kalimat syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Inilah kalimat yang paling agung, kalimat yang paling utama, zikir yang paling agung. Karena kata Rasulullah SAW, afdalu zikri la ilaha illallah. Maka perbanyaklah untuk bertahlil, mengucapkan kalimat la ilaha illallah di tempat-tempat dan waktu-waktu dan dengan cara yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan insyaallah kita akan masuk ke pembahasan yang ketiga tentang rukun-rukun iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.